mataku hanyalah kepadamu. Sayangku hanyalah kepadamu. Kasihku engkaulah cintaku. Sayangku engkaulah hidupku. Cintaku dan cintamu satu. Sayangku dan sayangmu satu. Aku berjanji pada dirimu, aku tak akan menyakitimu. Walau seribu godaan mengganggu hatiku, hanya untukmu. Aku pun sama seperti kamu, kan ku jaga selalu. Kasihku engkaulah cintaku. Sayangku engkaulah hidupku. Cintaku dan cintamu satu. Sayangku dan sayangmu satu.